batas-batas kesabaran. Aku orang yang terhina dengan penyelewengan-Mu. Aku terlalu kecewa dengan sikap-Mu itu, dan selalu kau ulang terus seakan tak bosan. So goodbye.